Kering air mataku mengingat tentangmu, tentang kita yang tak jodoh. Dulu pernah bermimpi saling memiliki, nyatanya pun tak kesampaian. Rela, relakanlah masa itu, biarkanlah jadi masa lalu. Kenang diriku selalu di hatimu, selalu di jiwamu, simpan di memorimu. Ku nanti dirimu bila malam pun tiba, cukup kita yang tahu mimpi jadi saksinya.

pacar. Tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar, bikin susah jadi pacar, karena sudah punya pacar. Ku punya pacar, tapi malas sekali, bikin kesal sekali, ku tinggal berkali-kali. Ku punya pacar, sudah mantap jadi pacar, tapi tidak seksi, tidak ada chemistry. Wangi. Ku punya pacar, sudah mantap jadi pacar, tapi tidak seksi, tidak ada chemistry. Yeah yeah, kalau begini terus begini, lama-lama jalan sama kamu ku bisa jadi enak, enak-enak, enak. Kalau begini terus begini, lama-lama jalan sama kamu ku bisa jadi bosan. Yeah. Thank you. Yeah. habis batas kesabaranku, aku pasti pergi. Siap-siap, tak ada yang mengurusmu sebaik aku. Thank you. ada kenangan dalam hatiku selalu tersimpan. Harapku ingin ku tulusku ingin kau kembali. Kau cintaku, kelabu. aku. Harusnya aku yang meninggalkan semua tentang dirimu itu. Jangan pernah pikir untuk kembali, biarkan untuk jadi milikku. Ku pesan dengan semua tingkah lakumu itu.